Baik, sekarang kita masuk pada bab bina yang ketiga. Contoh-contoh dari misal wawi. Misal wawi halaman 53 dibuka. Halaman 54. 54 misal wawi, contohnya yang pertama wasola yasilu silatan, sampai. Wasaba yasibu wasban, melompat. Wazana yazinu zinatan, menimbang. Wasofa yasifu sifatan, mensifatkan. Wajaba yajibu juban, wajib. Kemudian wa'adha yaidu idotan, menasehati. Wajada wajdan, mendapat. Wakofa yakifu waksan, berhenti. Kita tasrif contoh dan bisa diikuti secara bersama-sama tasrifan untuk mengingat kembali wa'ada. Wa'ada yaidu idatan, wa'idun mau'udun, id la ta'id mau'idun ni'adun. Wa'ada yaidu idatan, wa'idun mau'udun, id la ta'id mau'idun ni'adun. Wasala yasilu silatan, wasilun mausulun, silata sil mausilun misalun. Wasala yasilu silatan, wasilun mausulun, silata sil mausilun misalun. Wasaba yasibu wasban, wasibun mausubun, sib la tasib mausibun misabun. Wasaba yasibu wasban, wasibun mausubun, sib la tasib mausibun misabun. Dari penggunaan tasrif-tasrifan yang semisal dengan wa'ada, misalkan kita bisa tarik dari wazana. Kita tasrif wazana yazinu zinatan. Wazana itu telah menimbang. Yazinu sedang atau akan menimbang. Wazinun yang menimbang, mauzunun yang ditimbang. Jadi mauzun yang ditimbang. Kalau kita ingin katakan timbanglah, maka zin, katakan zin. Janganlah kamu menimbang, la tazin. Tempat atau waktu menimbang, mauzinun. Timbangan mizanun, makanya dalam Al-Quran sering ada ayat mizanun, alat menimbang. Sekarang kita masuk pada ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i, ajwaf adalah fi'il yang pada ain fi'ilnya ada huruf ilat. Kenapa dinamakan ya'i? Karena huruf ilatnya berupa ya. Huruf ilatnya ya dan terletak pada ain fi'il. Terletak pada ain fi'il. Contoh di buku ini, saro. Saro itu berjalan malam. Saro yasiru sairon. Bedanya dengan yang pertama, bab pertama itu soma yasumu. Tapi kalau ini, saro yasiru sairon sairun masirun sir. La tasir masirun misyarun. Kita ulangi lagi tasrifannya. Saro yasiru sairon sairun masirun sir. La tasir masirun misyarun. Contoh lainnya bisa dibuka halaman 54. Di situ ada ba'a. Ba'a itu menjual. Ba'a kalau isim fa'ilnya penjual itu apa? Ba'i'un. Ba'i'un penjual. Kemudian yang kedua bata bermalam, baitan, makanya ada istilah mabit. Mabit itu bermalam. Aba ya ibu aiban mencela. Ja'a ya ji'u datang. Min aina taji, dari mana kamu datang misalkan. Tara yatiru tairan, terbang. Ghaba yaghibu ghaiban, hilang. Ghaba, ghaba anni, telah hilang buku itu dari saya. Doko daikon, sempit. Sada saidan, memburu. Sala sailan, mengalir. Mala mailan, condong. Doa doyaan, hilang. Kala yakilu kailan, menakar. fiil, takarlah, ukurlah bisa. Jadi fiil-fiil ini bisa dihafalkan kalau bab pertama itu ajwaf wawi, yaitu soma, kemudian sona, kola. Kalau ketemu ini, maka fiil mudorinya kola yakulu, tidak yakilu. Tapi kalau nanti ketemu ba'a, jangan yabu'u, tapi yabi'u. Karena dia masuk pada bab kedua, bukan bab yang pertama. Jadi mana kosa kata yang masuk bab pertama, yang yak'ulu, mana kosa kata yang masuk yaf'ilu. Karena dengan demikian nanti kita ketika membaca kitab yang tidak berharokat dapat dibedakan, oh ini masuk bab pertama, oleh karena itu kita baca nasoro yang suruh misalkan. Tapi kalau bab kedua dengan mengkasroh ainnya, jadi yaf'ilu, yadribu. Sekarang kita tasrif bersama-sama contoh yang semisal dengan saro, yaitu ba'a. 1, 2, 3. Bata. Bata yabitu baitan ba'idun nabitun bila tabib nabitun midyatun. Baik, seluruhnya bata. Bata yabitu baitan ba'idun nabitun bila tabib nabitun midyatun. Bisa diikuti dan ditasrif secara bersama-sama. Contoh yang ketiga yaitu ja'a yaji'u, jai'an. Ja'a yaji'u jai'an. Ja'a yaji'u jai'an. Ja'i'un maji'un ji' la taji' maji'un. Ja'a yaji'u. Contoh penggunaannya misalkan, telah datang orang yang menjual di tempat bermalam, maka kita katakan telah datang, kita pakai fiil madi yaitu ja'a. Orang yang menjual yaitu penjual, maka kita gunakan ba'a tapi isim fa'ilnya yaitu ba'iun. Ja'a ba'iun di tempat bermalam. Tempat bermalam mabitun. Dari mabitun. Ja'a ba'iun fi mabitin. Atau terbanglah, tir. Janganlah kamu mencela. La ta'ib. La ta'ib. Kemudian burulah, sid. Atau janganlah kamu condong. La tamil. Kemudian timbanglah, kil, kilu, kilu. Tapi kalau pakai kof, kalau kola itu tidur siang. Kalau pakai kof, kola ya kilu, tidur siang. Kalau pakai kaf, kala ya kilu, kailan menakar. Menakar sama menimbang, hampir sama. Ini beberapa contoh penggunaan dari ajwaf ya'i. Sekarang kita masuk pada nakis ya'i. Nakis. Huruf ilat berada pada lam fi'il dan huruf ilat ini ya. Contoh di sini saro. Saro itu berjalan malam. Makanya dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Diambil dari saro. Saro yasri sirayatan sarin masriyun istri la tasri masran misran. Saro yasri sirayatan sarin masriyun istri la tasri masran misran. Apa ya ti ityanan atin maktiyun iktila ta'ti maktan miktan. Apa yang diiktianan Farayasri sirayatan farin masriyun isri la pasri masran misran. Contoh-contoh yang lain, halaman 54, ata ityanan datang, ata sama ja'a itu satu makna. Bedanya kalau ja'a itu ajwaf, kalau ata naqis. Afa ya'si maksiatan durhaka, maksiat, jadi diambil dari bahasa Arab. Afa durhaka, fa'afa rasulah, maka dia telah mendurhakai rasulnya. Baka ya beki, bukaan, menangis. Wa bukiya, menangis, bukaan. Dara yadri dirayatan, mengetahui. Hal daraita, apakah kamu mengetahui? Hal tadri, la adri. La adri nisful ilmi, katanya. Tidak mengetahui itu sebagian dari ilmu. Roma yarmi rimayatan, melempar. Wa ma romaita it romaita, walakin allaha roma. Dan tidaklah tatkala kamu melemparkan itu atas kehendakmu sendiri, tapi bantuan dari Allah. Allah lah yang melemparkannya. Kafayat fi kifayatan, memadai. Kafin. Kemudian kodo yakbi kodoan, memutuskan. Memutuskan perkara kodo. Makanya ada istilah kodin. Kodin isim mankus. Hakim artinya, karena dia memutuskan perkara. Bana yabni binaan. Nah, akhirnya sudah masuk sekarang. Binaan yaitu mendirikan. Dan Hamzah di sini namanya Hamzah gantian dari ya, gantian dari ya, bukan gantian dari wau. Karena kalau gantian wau sama yasmu, samaan. Ini bana ya bani binaan. Kita tafsir secara bersama sekarang. Bana ya bani. Bana ya bani. Kemudian yang lainnya, Roma Yarmi. Roma Yarmi Rimayatan Bahamim Mamiyum Irmilatan Mimaman Mirman. Jadi cara belajarnya, tasripan-tasripan yang telah dicontohkan secara bersama-sama ini diikuti. Diikuti, kalau memang sungkan dalam mentasripnya bisa ajak teman, kerabat atau siapapun untuk mentasrif ini secara bersama-sama, karena kita butuh pelafatan, melafatkan suatu kalimat. Jadi jangan ragu dan jangan malu, karena ini kunci dalam menentukan keberhasilan suatu bahasa. Nanti kalau kita malu dalam mentasrifnya, kita tidak akan bisa membaca kitab yang tanpa ada harokat. Jadi sekarang kita sama-sama mentasrifnya, begitu juga dengan pendengar bahasa Arab. Baik, contoh yang lainnya. Baka ya beki. Baka ya beki, bukaan bakin ma beki. Beki laka beki, ma bekan di bekan. Contohnya dalam kalimat, misalkan kita buat janganlah kamu menangis, lata beki. Atau lemparlah, irmi. Kemudian orang yang mengetahui, misalkan apa, darin, orang yang mengetahui darin. Kemudian telah datang, ata, orang yang bermaksiat, asin, ata asin, telah datang orang yang bermaksiat. Di tempat memutuskan, fi makdon, fi makdon. Sekarang kita sekali lagi untuk melancarkan tasrifan dari bina nakis ya'i, yaitu kobo yakbi. Contoh yang lain, asa yaksi maksiatan asin maksiyun iksi la taksi maksan miksan. Asa yaksi maksiatan asin maksiyun iksi la taksi maksan miksan. Kita lanjutkan pada lafif mafruq. Lafif mafruq ini sama saja tasrifannya dengan sarah, jadi kita tidak terlalu banyak Waqa, contohnya di sini waqa menjaga. Waqa yaki wiqayatan waqin mauqiyun. Ki, bedanya pada fi'il amrnya. Qila taqi mauqan miqan. Waqa yaki wiqayatan waqin mauqiyun. Qila taqi mauqan miqan. Wasayasi wisayatan wasin mausiyun silatasi mauson mison. Wasayasi wisayatan wasin mausiyun silatasi mauson mison. Contoh-contohnya bisa dilihat halaman 54, di situ bisa dibaca sendiri dengan terjemahannya dan dipraktekan. Ki jagalah, makanya ki jagalah. Kemudian yang terakhir, bina terakhir, lafif makrun. Lafif makrun dibuat contoh di sini sawa. Sawa artinya adalah memanggang, memanggang. Tasrifannya hampir sama dengan nakis yai. Sawa yaswi sayan. Sawin maswiyun iswila taswi maswan miswan. Sawayaswi sayan. Sawin maswiyun iswila taswi maswan miswan. Contoh-contohnya halaman 54, di sana ada rawa, riwayatan, meriwayatkan. Makanya ada istilah rawahu Bukhari wa Muslim, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menggunakan fi'il madhi. Kemudian nawa niyatan, masdarnya nawa niyatan, niat. Innamal a'malu bin niyat, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tawa yatwi toyan, melipat. Matwiyun, yang dilipat. Tawa yakwi kayan, mensetrika. Lawa yalwi layan, memintal. Awa yakwi iwaan, menempati. Melindungi bisa menempati. Wawa wayan, sesat. Kita tasrif sekarang nawa. Nawa yakwi iwaan, mawin mawiyun, iwi latan iman wan iman. Nawa yanwi niyatan nawin manwiyun inwi latanwi manwan minwan. Nawa yanwi niyatan nawin manwiyun inwi latanwi manwan minwan. Kita masuk sekarang pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga halaman 55. Sebelum masuk pada bab ketiga, itu ada catatan sedikit. Fi'il yang masuk pada bab ini, artinya bab kedua, hampir semuanya muta'addi. Kemudian isim fa'il bab ini hampir semuanya ikut fa'ilun. Masdar bim bagi bab ini wazannya tetap maf'alun, tidak seperti isim zaman dan makan. Jadi bab ini masdar bimnya maf'alun. Masuk pada bab ketiga, kalau bab pertama itu fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu dengan menfathah ain. Jadi kalau bab pertama ainnya di dhamma, bab kedua ainnya di kasrah, bab ketiga ainnya di fathah. Fi'il madinya tetap sama, masih fa'ala. Nanti mulai keempat itu ada fa'ila. Tasrifannya seperti apa? Fa'ala yaf alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fi'il amrnya tidak uf'ul, tidak if'il, tapi if'al, karena ainnya dia di fathah. If'ala taf'al maf'alun mif'alun atau mif'alun dengan fathah, ada alif ya, atau dengan mif'alun bisa. Baik, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun fataha yaftahu fathan Contoh yang ketiga, mengirim. Ba'asa ya ba'asu ba'asan. Bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mana'a man'an, mencegah. Kemudian rofa'a yarfa'u rof'an, mengangkat. Irfa', angkatlah. Irfa' sautak, tinggikan suaramu, angkat suaramu. Jama'a ya jama'u jam'an, mengumpulkan. Jama'ah, jama' tu saya telah mengumpulkan buku misalkan. Zabaha yatbahu zabhan, menyembeli. Zahaba yadhabu zahaban, pergi. Adhabu ilasuk, saya pergi ke pasar. Jadi adhabu kalau zahaba. Masaha yamsahu mashan, menghapus. Jala yaj'alu ja'lan, menjadikan. Waja'alna al-Qur'ana. Kemudian kita tasrif contoh yang lain, yaitu rafa'a yarfa'u. Misalkan telah mengirim orang yang mengangkat pada tempat menghapus. Ba'asa rafi'un fi mas fi mamsahin, tempat menghapus fi mamsahin. Orang yang pergi zahibun. A'anta zahibun, apakah benar kamu orang yang pergi? Kemudian carilah kunci itu, misalnya utlub miftah. Miftah itu kunci. Miftahun, alat untuk membuka, yaitu kunci. Jadi itu penggunaannya. Maftuhun, yang dibuka. Iftah, bukalah. Iftah al-baba, bukalah pintu itu. Jadi kalau kita praktekan takrifan ini, fil amrnya, fil nahinya, maka bisa sedikit-sedikit berbicara bahasa Arab. Kita ulangi. Fataha yaftahu. Yang kedua, mahmuz lam. Mahmuz adalah fiil yang pada salah satu hurufnya terdapat hamzah. Seperti misalkan di sini nasya'a yansha'u, atau faro'a bada'a, kemudian nasya'a nas'atan dan baro'a. Tasrifannya sama persis dengan yang di atas, seperti bina sahih. Karena mahmuz itu bagian dari bina sahih. Nasya'a yansha'u nas'atan. Nasi'un mansu'un insya'latan sya' mansya'un min sya'un. Contoh di sini qira'a, membaca. Iqra, bacalah. Makanya Nabi diperintahkan untuk membaca. Iqra. Bada'a, memulai. Nasya'a, nas'atan, tumbuh. Baro'a, menciptakan. Koro'aya koro'u kiro'atan kori'un. Kori, orang yang membaca. Kori Al-Quran. Makru'un, yang dibaca. Iqra', bacalah. Latakra' makra'un mikra'un. Kemudian yang ketiga, misal wawi. Misal wawi kita lanjutkan. Di sini ada contoh yang diberikan oleh penulis kitab, yaitu wado'a yado'u wad'an. Wado'a itu artinya meletakkan. Wado'a yado'u wad'an wadi'un maudu'un do' la tazo' maudi'un mido'un. Misal wawi, huruf ilat pada ain, pada awalnya, dan dia aslinya wawu, wadoa. Contoh yang lain di bawahnya, wadaa, itu kurang wawunya, ditulis wadaa. Wadaa yadau wadaan, meninggalkan. Wadoa, meletakkan. Wahaba yahabu hibatan, menghadiahkan. Walaho yalahu luhon, menjilat. Ini biasanya digunakan untuk jilatan anjing. Walaho ya lahu. Kita tasrif sekarang contoh yang lain dari wada'a. Wada'a yada'u wada'an wadi'un maudu'un da' la tada' maudi'un mida'un. Contoh yang kedua, wahaba yahabu hibatan wahibun mauhubun hab la tahab mauhibun mihabun. Kita tasrif bersama-sama, wada'a. Wada'a doa fil amrnya itu do, tapi kalau wada'a fil amrnya da, da. Tinggalkanlah, karena itu dalam hadis da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Hanya sedikit misal wawi, tidak terlalu banyak, dan kita langsung aja beralih pada misal ya'i. Misal ya'i hampir sama tasifannya karena dia masih satu bab, bab fa'ala yaf'alu. Misal ya'i dibuat contoh di sini, yafa'a. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa'la taifa' maifa'un mifa'un. Misal ya'i huruf ilatnya ya. Kita ulangi lagi, yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa'la taifa' maifa'un mifa'un. Kita tasrif secara bersama-sama, yafa'a. Yafa'a yaifa'u yaf'an yafi'un maifu'un ifa'la taifa' maifa'un mifa'un. Yana'a. Orang yang meletakkan wadiun, tinggalkanlah da, letakkanlah do, dan kemudian hadiahkanlah hab. Janganlah kamu meletakkan di atas meja. La tado alal maktabi. La tado alal maktabi. Terakhir bina, yang terakhir bina nakis ya'i. Bina nakis ya'i dari bab fa'ala yaf'alu dibuat contoh di sini, na'a. Na'a yan a na yan na'in man iyun in a la tan a man an min aun. Taip sama-sama, na'a. Contoh yang lainnya, sa'a. Sa'yan sa'in manjirun jinnatan sa'an sa'a yas'a sa'yan sa'in mas'ayun is'ala tas'a mas'an mis'a'un. Sa'yan sa'in mas'ayun is'ala tas'a mas'an mis'a'un. Al-Babu Rabi, bab yang keempat. Kalau bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, bab ketiga fa'ala yaf'alu, bab keempat sekarang fa'ila yaf'ilu. Ini nanti kalian bedakan, para pendengar semua bahasa Arab, program bahasa Arab, bahwa yang ikut fi'il madinya itu fa'ala, itu hanya ada tiga bab. Bisa fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'alu. Fa'ila ada dua bab. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. alu. Yang terakhir nanti bab 6 itu faula, faula yafulu. Nanti kalau kita senantiasa menghafal kosakata mufradat yang ada pada setiap bab, insyaallah tatkala membaca kitab kita akan bisa membacanya. Jadi pentingnya ilmu tasrif itu membaca awalnya. Awal huruf misalkan nasara yansuru. Yansuru kenapa ya-nya di fathah, nun-nya di sukun, sad-nya di dhammah? Itu pembahasannya pada ilmu sharaf. Adapun ro-nya yansuru huruf ro, kenapa dia di dhammah? Itu babnya bab nahwu. Jadi ilmu tasrif lebih luas cakupannya dari banding nahwu, cuma nahwu lebih sulit. Kalau sharaf asal tekun menghafal, kemudian bisa mengikuti tiap-tiap bab, kosakata ini masuk bab 1, masuk bab 2, nanti kita bisa kalau ketemu ya, nun, sot, dan ro, pasti dibaca yang suru. Tidak yang soru, tidak pula yang siru, karena dia masuk bab lama. Begitu juga kalau kalian dapati huruf ya, kemudian fa, kemudian ta, dan ha, pasti dibaca yaftahu. Tidak yaftuhu atau yaftihu, karena dia masuk bab ketiga, fataha yaftahu. Nah itu pentingnya sorob. Jadi sorob mengetahui harokat yang awal-awal, tiga huruf pertama, yang akhir itu bagiannya nahu nanti. Kalau sorob sudah bisa, maka bisa baca walaupun akhirnya masih disukun, yaftah. Tapi kalau sorob nggak bisa, dari awal itu sudah diem, ini apa bacaannya, karena nggak bisa sorob. Beda kalau antum gak bisa nahu. Gak bisa nahu tapi sorobnya bisa. Akhirnya dari awal masih bisa baca tapi akhirnya diam. Tapi kalau sudah gak bisa sorob dari awal, antum sudah tidak bisa baca. Ini yaftahu apa yaftia, masih bingung. Tapi kalau sudah bisa baca sorob, yaftah. Tinggal hu atau hiya, itu bagiannya nahu. Jadi sorob lebih luas dan inilah pentingnya ilmu sorob. Kita masuk al-babu rabi fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi fi'il madinya bukan fa'ala tapi fa'ila. Misalnya sahih, bina sahih, fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Masdarnya fu'lanan, bukan fa'lan tapi fu'lanan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Is'il fi'il amr, dan dia tidak ada isim alat. Pada bab ini tidak ada isim alat karena dia lazim, fi'il yang lazim. Masuk aja langsung ke contohnya. Hasibayah sibuhus banan hasibun mahsubun ihsib latah sib mahsibun. Diulang lagi. Hasibayah sibuhus banan hasibun mahsubun ihsib latah sib mahsibun. Sama-sama. Hasibayah sibuhus banan hasibun mahsubun ihsib latah sib mahsibun. Contoh yang lainnya. Tafiha yakfihu tufhanan tafihun matfuhun itfih latatfih matfihun. Kemudian contoh yang kedua. Naimayan imu na'matan. Masdarnya na'matan, tidak ikut fu'lanan tapi na'matan. Naimun man'umun in'im latan'im man'imun. Seluruhnya na'ima. Nah, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bina selanjutnya, yaitu misal wawi. Misal wawi dicontohkan di sini wamiko, wamiko yamiku, mikotan. Wa mikun maumukun mik lata mik maumikun. Mufradatnya kosa kata yang lain pada misal wawi. Warisa yarisu risatan mewarisi. Warisa wawarisa Sulaiman Dauda. Sulaiman telah mewarisi Daud. Maksudnya bahwa Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaimanlah telah mewarisi Daud perihal kenabian dan kerajaannya. Wawarisa Sulaiman Dauda. Nya wabiko wabekon binasa. Kemudian wamiko itu rindu, wahiro sangat marah. Tasriban-tasriban ini yang dicontohkan hanya beberapa kata saja, diharapkan dapat mentasrib secara sendiri dan menyesuaikan dengan tasriban yang sudah ada di dalam kotak-kotak tersebut. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima. Sebelum masuk pada bab kelima, ada sedikit tanbih, ada sedikit keterangan pada bab ketiga. Pada bab ketiga yang nomor tiga keterangannya, bahwa fi'il yang masuk bab ini, pada ain dan lam fi'ilnya ada salah satu huruf idhar halki. Yang masuk pada bab ketiga itu pasti pada ain dan lam fi'ilnya ada huruf idhar halki. Idhar halki itu hurufnya ada 6. Ha, kemudian kho, kemudian ain, kemudian ghin, kemudian ha, ha besar, kemudian hamzah. Keenam huruf ini menghiasi pada ain dan lam fi'ilnya bab ketiga. Kalau dilihat pada ba'afa, pada ain fi'ilnya ada huruf ain. Kemudian pada mana'a, pada lam fi'ilnya ada huruf ain. Jadi pada koro'a seterusnya, yang masuk pada bab ini, pada ain dan lam fi'il pasti ada huruf idhar halki. Adapun di sana ada fi'il yang diawali dengan huruf-huruf idhar halki tapi tidak masuk bab ketiga, itu sedikit. Jadi yang banyak masuk pada bab ketiga, pada ain dan lam fi'il terdapat huruf idhar halki. Berlanjut pada bab yang kelima, al-babul khamis. Bab yang kelima, fa'ila yaf'alu. Kalau bab keempat, fa'ila yaf'ilu. Tapi kalau bab kelima, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'ala taf'al maf'alun. Seluruhnya. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Tidak ada isim alat. Tidak ada isim alat seperti bab keempat. Dan bab ini sering keluar sekali dalam kitab-kitab bacaan yang tanpa harokat, sering keluar. Jadi perlu dihafal dan diperhatikan, karena kalau tidak hafal bab kelima nanti kesulitan dalam membaca kitab yang tanpa harokat. Dibuat bina sahih, contohnya alima. Alima ya lamu ilman alimun ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Ilman, ilman itu ilmu. Alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Ma'lumun, diketahui. I'lam, ketahuilah. Karena itu sering i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah wahai rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. La ta'lam, janganlah kamu memberitahu, mengasih tahu. Ma'lamun, tempat dan waktu pemberitahuan. Baik, alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun. Ma'lamun, tidak ada ma'limunnya. Contoh dari bina-bina sahih selain alima, sami'a yasma'u, mendengar. Sa'ida yas'adu su'udan, naik. Ini sering-sering semua nih kata-kata sa'ida, sami'a, sering keluar. Fahima yafhamu, fahman, faham. Fahimun, orang yang paham. Khati'a yakhto'u khoto'an, salah. Yakhto' lahiko yalhaku lahkon, bertemu. Laika yalhaku lahkon bertemu, kemudian fariha yafrohu farohan, senang. Laiba yalabu laiban bermain, ghadiba yahubabu ghadoban. La tahdob, janganlah kamu marah. Contoh yang lain, sa'ida yas'adu su'udan, sa'idun mas'udun is'ad, la tas'ad mas'adun, sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu su'udan, sa'idun mas'udun is'ad, la tas'ad mas'adun. Sahima yafhamu Sahman sahimun mafhumun ifham la tafham mafhamun. Fahila yafhamu Sahman sahimun mafhumun ifham la tafham mafhamun. Ini kalau kita ingin katakan mafhum, paham, bisa dipahami? Ya? Bisa, naam, ana fahimun. Kemudian juga fahimun, orang yang faham. Ana fahimun, saya orang yang faham. Kemudian la tafham atau ifham, pahamilah. Itu. Kita berlanjut pada bina mudu'af. Mudu'af, contohnya di sini adalah abdo. Abdo ya addu abdan, adun ma'dudun. Adda la ta'adda ma'adun. Diperhatikan adda ketika fil amr dan fil madi sama. Ini sama. Yang membedakan dari segi makna, kalau adda fil madi itu telah menggigit, tapi kalau fil amrnya adda gigitlah. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahamu. Addu alaiha bin nawajid. Abdu, jadi fi'il amr dan fi'il madi sama. Abda ya abdu abdan, adun ma'dudun, abda la ta'abda ma'adun. Abda ya abdu abdan, adun ma'dudun, abda la ta'abda ma'adun. Contoh yang lainnya, dibuka halaman setelahnya, halaman 58. Selain abdo, itu menggigit. Kemudian ada juga sama, saman, mencium. Shaha, suhan, bakhil. Wa man yuqa suha nafsihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kebakhilan. Masa, masan, menyentuh. Masa, masan. Masa, ya masu, masan. Masun mamsusun masala tamassa mamasun sebetulnya masa yamatu masan masun mamsusun masala tamassa mamasun. Contoh-contoh dari mudu'af telah disebutkan dengan makna-maknanya. Kita buat satu tasrifan lagi dari syamma. Syamma ya syammu syamman, syamun masmumun, syamma la tasyamma masyammun. Syamma ya syammu syamman, syamun masmumun, syamma la tasyamma masyammun. Ketiga, bina ketiga wajila, ini sama seperti sahih tasrifannya. Wajila misal wawi, huruf ilat di awal dan dia aslinya wawu. Wajila yaujalu wajalan, wajilun maujulun, ijalwa taujal maujilun. Diulang. Wajila yaujalu wajalan, wajilun maujulun, ijalwa taujal maujilun. Wajila fi'il amrnya lihat ijal. Ijal la taujal maujilun. Kemudian contoh yang lain, Waji'a yauja'u waja'an. Waji'un mauju'un. Ija' la tauja' mauji'un. Contoh-contohnya dilihat di halaman 58. Ada wari'a, war'an, waro'. Waro' itu menjaga diri dari sesuatu yang menghinakan, yang jelek. Kemudian wasina sinatan, mengantuk. La sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Itu sifat bagi Allah. Waji'a waja'an, sakit. Wahima wahman, keliru. Kita tasrif wahima yauhamu seluruhnya. Wahima yauhamu ahan wahimun mauhumun iham la tawham mauhamun. Wahima yauhamu wahaman wahimun mauhumun iham la tawham mauhimun. Kita cukupkan di sini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang.